Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatu lilmuttaqin. Walau'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uthu rahmatan lil'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmin nafi', menuntut ilmu yang bermanfaat, wa tafaqquhu fid din, dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang ijtihad dan kaitannya dengan maqasidus syariah. Ijtihad dan kaitannya dengan maqasid syariah. Dan perlu saya sampaikan bahwa nanti saya tidak sendirian, akan ada nanti teman saya, senior saya, dan juga guru saya, yaitu Al-Ustaz Ali Masaid, yang akan juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, ijtihad dan maqasid syariah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah beberapa kali ya membahas tentang maqasid syariah, yang intinya adalah bahwa syariat Islam yang menghimpun di dalamnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hukum-hukum itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud-maksud, tujuan-tujuan yang baik, yang bermanfaat, yang membawa maslahat bagi umat manusia. Inilah inti dari apa? Maqasid syariah. Inilah inti dari ilmu atau konsep maqasidus syariah. Bahwa syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan maslahat dan mencegah madorot atau kerusakan dari umat manusia. Maka syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar untuk membebani manusia. Syariat ini diturunkan oleh Allah bukan untuk menyulitkan manusia. Syariat ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyengsarakan manusia, untuk membuat sibuk atau membuat capek manusia. Tidak. Syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan maslahat, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Ini yang harus benar-benar kita pahami, harus benar-benar kita yakini sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat dari syariat tersebut. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan sekali lagi akan mencoba bagaimana kaitan konsep maqasid syariah ini dengan masalah ijtihad. Nanti saya akan coba berbicara sekarang tentang ijtihad. Nanti Ustaz Ali akan memberikan kepada kita semua contoh-contoh bagaimana para ulama di dalam ijtihad-ijtihad mereka senantiasa mengaitkan ijtihad-ijtihadnya itu dengan konsep atau ilmu maqasid syariah. Nah, kita coba bahas tentang ijtihad. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ijtihad biasanya dikaji oleh para ulama di dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau kita ingin mengetahui di mana biasanya para ulama membahas tentang ijtihad, ya kita bisa menemukannya di buku-buku usul fikih. Dan biasanya di pembahasan terakhir dari pembahasan ilmu usul fikih. Untuk lebih mendalami apa itu ijtihad, saya ingin memberikan gambaran umum kepada antum tentang skema dari pembahasan ilmu usul fikih secara umum saja, secara global saja, agar antum faham ijtihad itu hakikatnya seperti apa sih? Apa sih ijtihad itu? Mungkin antum sering mendengar ya kata ijtihad ya? Sering? Sering tidak? Sering ya? Ijtihad para ulama gitu ya. Apa sih hakikat dari ijtihad itu dan apa nanti kaitannya dengan maqasid syariah? Nah, dalam pembahasan ilmu usul fikih atau skema pembahasan ilmu usul fikih, ada 4 pembahasan di dalam ilmu usul fikih yang biasa diketengahkan oleh para ulama usul. Pembahasan yang pertama yang terdapat di dalam ilmu usul fikih adalah pembahasan tentang tasawwurul ahkam, tentang hukum, tentang gambaran hukum, tentang apa itu hukum. Ya, apa itu hukum? Dalam pembahasan ini para ulama nanti akan membahas apa definisi hukum. Hukum itu apa sih? Pembagian hukum. Ada ahkam taklifiyah. Ahkam taklifiyah itu nanti ini lagi dibagi menjadi 5. Dan ini kita kenal dengan wajib, haram, sunnah, mubah, sunnah, makruh, sama mubah. Ya, ini ahkam taklifiyah, hukum taklifi 5. Nah, di dalam pembahasan ini, kita nanti akan belajar apa itu hukum, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah. Kemudian nanti ada lagi ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah nanti di sini kita akan mengetahui apa itu syarat. Ya, apa itu syarat? Seperti syarat sholat. Syarat itu apa sih? Ada lagi sebab, asbab. Ya. Misalnya tenggelamnya matahari adalah sebab kita berbuka. Ada lagi mani. Nanti ada lagi tentang qadha, apa itu qadha, apa itu ada, apa itu iada, apa itu azimah, apa itu rukhsah. Nah, ini dibahas di dalam pembahasan tentang ahkam ini. Di dalam ilmu usul fikih kita belajar ini. Ya, jadi kajian yang pertama, pembahasan yang pertama dalam ilmu usul fikih kita apa? Tasawwurul ahkam, pembahasan tentang hukum yang berkaitan dengan hukum. Di antaranya yang paling kita kenal tadi ahkam taklidiyah yang lima itu ya, wajib, sunnah dan seterusnya. Ya. Begitu juga sahih dan fasid. Nah, ini juga pembahasan penting dalam ilmu usul fikih dalam tasawurul ahkam. Kapan ibadah kita disebut sah dan kapan ibadah kita disebut ibadah yang fasid tidak sah. Ya. Dan bagaimana cara kita untuk membuat ibadah kita itu menjadi sah. Nah, ini dibahas dalam ilmu usul fikih ahkam. Kemudian yang kedua di dalam pembahasan ilmu usul fikih adalah pembahasan tentang qawaidul atau adillah, apa? Tentang dalil. Di dalam ilmu usul fikih kita akan belajar tentang adillah, tentang dalil. Apa yang boleh kita jadikan dalil dan apa yang tidak boleh kita jadikan dalil untuk merumuskan hukum. Nah, nanti para ulama membagi tentang dalil ini, ada adillah al-muttafaq alaiha, ada dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kehujahannya. Dalil-dalil yang disepakati Quran. Apa lagi? Sunnah. Kemudian apa lagi? Dalil yang disepakati oleh para ulama yang bisa dijadikan dalil. Apa? Selain Quran dan Sunnah. Cukup Quran Sunnah saja. Apa lagi? Ijma. Terus yang keempat, kias. Nah, ini yang disepakati. Nanti ada dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Seperti apa? Masalihul mursalah. Seperti istishab nanti. Kemudian syar'u man qablana, syariat sebelum kita, apakah itu bisa dijadikan hujah atau tidak? Qaulus sahabi, perkataan pendapat sahabat, apakah bisa dijadikan dalil atau tidak? Ya. Mafhum mukhalafah, mafhum mukhalafah yang seperti apa yang bisa dijadikan dalil dan mafhum mukhalafah seperti apa yang tidak bisa dijadikan dalil? Ada mafhum mukhalafah itu nanti macam-macam, ada mafhum goyah, ada mafhum sifah, ada mafhum adat, macam-macam. Nah, ini dibahas di dalam ilmu usul fikih kajian yang kedua, yaitu tentang apa? Adillah. Jadi mana yang bisa kita jadikan dalil dan mana yang tidak bisa kita jadikan dalil, dibahas di dalam ilmu usul fikih. Sehingga jangan sampai ketika seorang mujtahid merumuskan suatu hukum, dia memakai dalil, memakai hujah yang bukan dalil, yang tidak sah dipakai sebagai dalil. Misalnya berdalil dengan mimpi, mimpi itu bukan dalil. Atau berhujah, berdalil dengan perkataan kiai, perkataan kiai itu bukan dalil, gitu. Nah, ini dibahas dalam adillatul ahkam atau adillah. Kemudian yang ketiga, pembahasan ilmu usul fikih kajian yang ketiga membahas tentang qawaidul istinbat, kaidah-kaidah bagaimana merumuskan hukum. Kaidah-kaidah bagaimana merumuskan hukum. Karena dalil itu harus diolah, ya. Dalil itu harus dipahami dengan kaidah-kaidah istinbat ini. Ya. Nah, nanti di sini kajian sangat panjang sekali dalam ilmu usul fikih. Kita akan belajar tentang am, apa itu umum. Ada kajian tentang khos, apa itu khos. Ada kajian tentang mutlak, muqayyad. Nanti ada takhsisul am, taqyidul mutlak. Bagaimana menyikapi jika ada ta'arudul adillah, dalil-dalil yang secara zahir bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini kaidah-kaidah istinbat, seperti mungkin yang antum sering dengar, misalnya diantara kaidah istinbat dalam ilmu usul fikih itu al aslu fil amri lil wujub, misalnya pokok atau asal dalam perintah itu untuk wajib, misalnya kecuali ada dalil yang menyelewengkannya dari pokok atau asal tersebut, misalnya ini kaidah-kaidah istinbat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pembahasan ilmu usul fikih berkaitan dengan ijtihad. Berkaitan dengan ijtihad. Ya. Berkaitan dengan ijtihad dan kemudian biasanya dibahas dilanjutkan dengan masalah taklif nanti. Jadi ijtihad dan taklif. Nah, dalam pembahasan empat pembahasan ilmu usul fikih ini, kata para ulama, yang inti dari kajian di dalam ilmu usul fikih itu adalah yang dua, yang nomor dua dan nomor tiga, tentang dalil dan tentang kaidah-kaidah istinbat, kaidah-kaidah bagaimana merumuskan hukum, bagaimana memahami dalil. Yang dua. Adapun yang satu dan yang keempat ini hanya masalah-masalah di antara masalah yang berkaitan dengan ilmu usul fikih saja. Jadi masalah yang bukan itu tapi punya hubungan dengan masalah atau kajian ilmu usul fikih. Apa kaitan dua permasalahan yang ini, yang satu dan keempat ini? Yang pertama tentang hukum. Hukum itu adalah produk atau ya, produk atau tujuan dari ilmu usul fikih. Tujuan dari ilmu usul fikih, dalil, ya kan? Dalil, kemudian dalil itu difahami dengan kaidah istinbat, hasilnya apa? Hasilnya adalah hukum, dalil nih, aqimus shalah, dirikan salat. Ini dalil dari apa? Al-Qur'an. Kemudian dalil ini difahami oleh kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub, bahwa asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Dalil aqimus shalah Al-Qur'an kemudian difahami oleh kaidah istinbat bahwa asal dari perintah itu untuk menunjukkan wajib, digabung hasilnya apa? Wajibnya salat. Wajibnya salat hukum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Begitu ya. Nah, jadi hukum itu ya lebih kepada apa? Tujuan dari mempelajari ilmu usul fikih. Nah, ijtihad apa hubungannya dengan ilmu usul fikih? Ijtihad itu adalah sebuah proses merumuskan hukum. Jadi seorang ulama, seorang mujtahid, ketika dia melihat dalil, kemudian dia mengkaji dalil itu dengan kaidah-kaidah istinbat, sehingga dengan kajiannya itu, dengan penelitiannya itu, dengan upayanya itu, dia bisa menyimpulkan suatu hukum. Nah, inilah yang disebut dengan ijtihad. Sehingga para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan ijtihad itu amaliyah, sebuah proses, sebuah upaya, fi istikhrajil ahkami syar'iyyah minal adillati syar'iyyah, dalam rangka merumuskan dan mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i. Begitu, itu ijtihad. Orang yang melakukannya disebut mujtahid. Orang melakukannya disebut mujtahid. Jadi seorang ulama itu, seorang mujtahid itu, ya, dia dalam merumuskan hukum mengatakan ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, ini sah, ini tidak, melalui suatu proses. Melalui suatu proses. Ya. Yang prosesnya itu diketahui melalui ilmu usul fikih tadi. Ya. Tidak sembarangan seorang ulama itu mengatakan halal, ini haram. Tidak sembarangan. Meneliti dalil dan dalil itu kemudian difahami dengan kaidah-kaidah istinbat yang benar sehingga menghasilkan hukum yang benar pula. Dalilnya benar, sahih, bisa dipakai dalil, bukan dalil yang ngarang, ya kan? Kaidah-kaidahnya benar, metode istinbatnya benar, kaidah-kaidahnya benar, maka kemudian akan menghasilkan hukum yang benar pula. Nah, ini ijtihad namanya. Ya, ini ijtihad. Bisa dipahami? Ya. Baik. Para ulama mengatakan ketika mendefinisikan ijtihad, ijtihad itu adalah badul wus'i lidarkil ahkam asy-syar'iyyah. Ijtihad itu sebuah pengerahan upaya, sebuah pengerahan upaya untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Itu ijtihad. Itu ijtihad. Nah, maka pertama, ijtihad itu dilakukan dengan pengerahan upaya. Ijtihad itu tidak bisa dilakukan ya dengan kajian yang tidak mendalam, kajian yang asal saja, sekedar apa, melihat ya, tidak mendalam. Tidak, harus dilakukan dengan badlul wus'i, dengan pengerahan upaya. Lihat dalil, teliti dalilnya, mana Al-Quran, mana hadis, ya. Kemudian ada ijma atau tidak, kemudian dilihat kalau misalnya masalahnya tidak ada masalah di Quran dan hadis menggunakan kias, itu para ulama kan mengerahkan upayanya, mencurahkan pikirannya untuk sampai kepada hukum syar'i. Maka tidak disebut ijtihad kalau seseorang berbicara tentang hukum Allah tapi dia asal-asalan saja. Ada masalah data halal, dia belum mengkajinya. Ada masalah ditanyakan, ini hukumnya apa? Haram. Tapi dia belum mengkajinya, ini bukan ijtihad namanya. Jadi ijtihad itu sebuah pengerahan upaya. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan, bahwa ijtihad hanya dilakukan oleh orang yang telah memiliki perangkat-perangkat ijtihad. Orang yang tidak memiliki ilmu-ilmu, perangkat-perangkat, piranti-piranti untuk melakukan proses ijtihad, ini bukan ijtihad namanya. Ini ngaco. Ini berbicara tentang hukum Allah bighairi ilm, tanpa ilmu. Jadi harus seorang mujtahid, seorang ulama yang akan berbicara menyimpulkan hukum-hukum Allah, dia harus paham, harus memiliki syurutul ijtihad atau syurutul mujtahid, syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Apa perangkat-perangkatnya, apa alat-alat yang harus dia miliki untuk berijtihad. Nah, nanti syarat-syarat ijtihad atau alat-alat ijtihad ini ada beberapa hanya. Pertama, secara ringkas saja saya sebutkan, di antara syarat-syarat ijtihad adalah dia harus memahami, menghafal atau memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Apakah seorang mujtahid yang akan berijtihad harus hafal seluruh Al-Qur'an? Jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak perlu hafal seluruh Al-Qur'an. Yang penting dia pernah meneliti, memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu, dan dia bisa merujuk ayat-ayat Al-Qur'an itu ketika dia butuhkan untuk berbicara tentang hukum Allah. Walaupun sebagian para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, seperti Ibnu Taimiyah, ya, di antara ulama yang berpendapat harus hafal seluruh Al-Qur'an seorang mujtahid itu. Kemudian yang kedua, syarat seorang mujtahid itu harus hafal dan faham tentang ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, seorang mujtahid itu harus faham juga nasikh mansukh. Karena dalam dalil itu Quran dan hadis itu ada disebut dengan nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu ketika suatu dalil yang mengandung suatu hukum dihapus hukumnya oleh dalil yang datang belakangan. Ini nasikh mansukh. Ini nanti kajiannya ada di biasanya di jadi usul fikih, ada juga di ulumul Quran ada. Kemudian di antara syarat seorang mujtahid itu juga harus mengetahui permasalahan-permasalahan ijma, apa yang diijmakan dan disepakati oleh para ulama, sehingga dia tidak berijtihad dalam perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, sehingga dia tidak mendatangkan hukum yang baru yang hukum itu sudah disepakati oleh para ulama di zaman dulu. Jadi dia harus paham mana masalah yang diijmakan, mana permasalahan diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya, seorang mujtahid itu juga harus memahami tentang kias. Tentang kias, bahkan sebagian para ulama mengatakan ijtihad itu adalah kias. Ijtihad itu adalah kias. Bagaimana wujuhul kias, bagaimana rukun kias dan seterusnya. Ini bahas di dalam ilmu usul fikih juga. Kemudian yang keberapa? Di antara syarat ijtihad juga harus memahami ilmu usul fikih yang tadi. Ilmu usul fikih, karena ilmu usul fikih itu membahas tentang apa yang sah untuk dijadikan dalil dan apa yang tidak. Harus memahami kaidah-kaidah istinbat, bagaimana memahami dalil-dalil tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di antara syarat seorang mujtahid itu harus memahami ilmu maqasid syariah menurut banyak para ulama. Walaupun jumhur ulama atau mayoritas ulama ada yang tidak mensyaratkan tentang syarat ini, yaitu seorang mujtahid harus menguasai ilmu maqasid syariah. Tapi banyak para ulama yang terkenal, ulama besar di zaman dulu, berpendapat seperti ini. bahwa seorang mujtahid harus mengetahui, menguasai ilmu maqasid syariah. Di antaranya ada Al-Imamul Juwayni, Imamul Haramain. Di antaranya adalah Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian di antaranya juga Al-Imamul Syatibi. Kemudian di antara yang berpendapat bahwa seorang mujtahid harus menguasai ilmu maqasid syariah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentu kita mengenal siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan banyak ulama yang lain yang mensyaratkan seorang mujtahid itu harus menguasai ilmu maqasid syariah. Agar apa? Agar ijtihad-ijtihadnya, pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya ketika dia berbicara tentang hukum Allah tidak bertentangan dengan ruh dari syariat, tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam meletakkan syariat ini. Bisa dipahami? Nah, disinilah kemudian ada keterkaitan, ada korelasi antara ijtihad dengan maqasid syariah. Nah, ini selanjutnya akan dibahas oleh Ustaz Ali berkaitan dengan ijtihad dan maqasid syariah. Saya persilakan kepada Ustaz Ali menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini di sore hari ini untuk sedikit berdiskusi lah, anggap ya. Saya ingin sedikit share bersama antum ya beberapa contoh-contoh ijtihad maqasid, istilahnya ijtihad para ulama dari mazhab Arba'ah ya, yang diistilahkan dengan al-ijtihadul maqasid, ijtihad yang dibangun di atas maqasid syariah atau di atas teori maqasid syariah di mazhab Arba'ah, yang terlepas dari apakah ijtihad tersebut kita anggap rajih atau tidak rajih. Ya, jadi ini makomnya bukan makom tarjih. Saya bukan sedang ingin mentarjih pendapat ini dari pendapat itu. Ya, saya juga bukan sedang berfatwa, ya. Tapi saya hanya ingin menguraikan sedikit. Ya, prosedur yang disebut-sebut oleh Ustaz Reza tadi, ya, yang dilakukan oleh para ulama dalam upaya merumuskan hukum syariat. Ya, jadi ulama sebenarnya merumuskan itu bukan dengan mana membuat. Ya. Ada ungkapan juga di dalam memo usul itu, mereka sebut bahwa al-ijtihad itu muzhir lil ahkam, bukan munshi'. Muzhir artinya menampakkan. Artinya hukum itu yang seperti apa yang benar itu ada sebenarnya di sisi Allah. Apa yang Allah inginkan itu ada. Ya. Dalam menyoal berbagai kasus, berbagai fenomena yang terjadi di kehidupan kita ini, itu di setiap masalah pasti ada hukum Allah, ya. Dan hukum Allah yang dimaksud adalah yang taklifi tadi yang disebut oleh Ustaz Reza, alahkan taklifi ya, khamsah yang lima macam. Itu apa aja? Ada wajib, kemudian ada mandub, ya, sunnah, kemudian ada mubah, kemudian ada makruh, kemudian ada haram. Ada di antara ulama usul yang menambahkan satu level lagi, ya, satu martabat lagi. Ya, mereka sebut dengan istilah khilaful aula. Ya, khilaful aula ini digunakan oleh sejumlah ulama di antara Imam Haramain Al-Juwayni di sebagian bukunya Al-Burhan. Nah, khilaful aula ini di mana diletakkannya? Di antara mubah dengan makruh. Jadi ke bawah ya. Kalau kita buat hierarkinya ke bawah, jadi wajib, kemudian mandub atau sunnah, sama nih, ya, di kalangan mayoritas ya, ulama di mazhab jumhur yang namanya mandub, sunnah, ya, mustahab, nafilah, nah itu sama aja itu semua sinonim. Nah, jadi wajib, mandub, kemudian mubah tengah-tengah nih, netral ya. Kemudian bawah ada makruh. Ikutin yang taksim yang umum dulu, pembagian yang umum dulu. Makruh, kemudian di bawah ada haram. Nah, khilaful aula itu antara mubah dengan makruh. Jadi khilaful aula ini belum sampai ke derajat makruh, tapi juga bukan hal yang mubah. Ya. Nah, ini kalau mereka definisikan, khilaful aula itu adalah satu hukum yang tidak disumberkan dari dalil tertentu, dalil yang spesifik, dalil yang khusus. Misalnya, meninggalkan sholat duha. Kan enggak ada dalil yang melarang atau memerintah untuk sholat duha. Yang ada hanya ya, hanya tarhib dan ya hanya dorongan, motivasi dan perbuatan Nabi alaihi wasallam ya, sholat duha. Dan tidak ada larangannya juga untuk meninggalkan. Nah, kalau ada seorang yang meninggalkan, berarti tidak dianggap melakukan perbuatan yang makruh. Tetapi disebut melakukan perbuatan yang khilaful aula, artinya bukan sesuatu yang sepantasnya dilakukan. Gitu. Ya, dan enggak haram lagi tentunya kan, karena derajatnya haram pada di bawahnya makruh. Ini sedikit tentang hukum tahlili tadi. Jadi yang dimaksud dengan izharul hukum ya, atau al-ijtihad adalah muzhir lil hukum. Jadi upaya untuk menampakkan hukum Allah. Ya, bukan membuat. Jadi ijtihad itu bukan membuat, tetapi menampakkan. Merumuskan. Jadi hukum Allah itu sudah ada, tinggal si mustahil berupaya menginterpretasikan mana kira-kira ya, atau hukum seperti apa yang diinginkan oleh Allah dalam ya, menyikapi kasus seperti ini. Seperti apa misalnya? Contohnya ya, seperti dalam pembahasan-pembahasan kontemporer, apa hukumnya ujian di kampus? Itu kan gak ada nasnya ya, tapi ada hukumnya gak kira-kira? Ada, karena mungkin ujian itu bisa ya, bisa apa, bisa saja terkait dengan hal tertentu yang haram, yang halal, bisa. Nah, ini perlu diperjelas. Nah, upaya menjelaskan ini maksudnya adalah menampakkan hukum Allah di sana. Ya. Berarti bukan membuat hukum. Ya, tapi tentu ijtihad seorang faqih, yang seorang ahli fikih yang sekalipun dia memiliki piranti yang cukup yang disebutkan oleh Reza tadi, ini juga tidak berarti harus selalu benar. Ya, dari situ makanya kita lihat banyak perbedaan pandangan dalam masalah fikih ini kan. Ya, sampai dikatakan bahwa fikih ini memang akan selalu membuka ruang untuk ya, untuk berbeda pendapat. Ya, terlebih kalau memang disumberkan dari dalil-dalil yang disebut dhanni, dalil-dalil yang sifatnya presumptif. Ya, masih memungkinkan untuk menghasilkan pendapat yang begini atau sebaliknya. Ya, penafsirannya yang berbeda-beda gitu ya, yang bisa jadi kedua penafsiran tersebut sangat kontradiktif. Saya kasih contoh satu hadis gitu ya. Hadis tentang bagaimana caranya melakukan penyembelihan janin kambing misalnya yang ada di perut ibunya. Ini ada hadis bunyinya gini, zabhul janin kadzabhi ummi. Atau zabhul janin ya, zakatul janin ya, zakatu ummi. Jadi menyembelih janin itu ya, bunyi hadisnya ini begitu, bunyi redaksi hadisnya begitu. Zakatul janin, zakatu ummi. Zakah ya, pakai za, bukan za. Ya, menyembelih maknanya. Menyembelih janin itu adalah menyembelih ibunya. Apa maksudnya? Di sini ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Satu memahami bahwa kalau ibunya sudah disembelih, kemudian janin keluar dalam keadaan mati, berarti sudah cukup, nggak perlu disembelih lagi kalau mau dimakan. Ya, kalau doyan tadi, kalau antum doyan makan janin kambing. Nah, satu lagi memahami bahwa maksudnya adalah zakatul janin, zakatul ummi, artinya menyembelih janin itu sama dengan cara menyembelih ibunya. Ya, ini kan beda nih, dua pendapat yang saling berbeda disumberkan dari satu dalil yang sama. Ini wajar, biasa kita temukan dalam kajian fikih. Ya, nah kemudian Ijtihad itu berarti tujuannya untuk menginsya hukum. Ada poin lain yang ingin saya kembangkan dari apa yang telah disampaikan oleh rekan saya Ustaz Reza, yaitu tentang al-adillah al-mukhtalafiyah. Tadi Ustaz Reza baru menyebut dalil-dalil yang disepakati oleh mazhab fiqhiyah, yaitu ada 4 tadi kan? Al-Qur'an, Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Pembahasan maqashidus syariah ya, dan penerapannya dalam mazhab para fuqaha ini terkait erat dengan sejumlah dalil-dalil yang sebenarnya diperselisihkan. Diperselisihkan pada teorinya. Jadi istilahnya gini ya. Setiap mazhab itu punya buku usul fikih. Ada usul fikih yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah, ada yang ditulis oleh ulama Malikiyah, ada oleh ulama Hanabilah, ada ulama Hanafiyah. Ya, meskipun memang kalau para pengkaji di bidang usul fikih ya, dari ulama-ulama kita yang kontemporer sekarang itu memasukkan ya, metode penulisan mereka itu tidak keluar dari 3 macam metode. Metode yang disebut dengan metode al-mutakallimin, ya. Metode al-mutakallimin. Maksudnya metode para ulama ya yang pakar di bidang ilmu kalam. Ilmu kalam di sini ini sebuah terminologi untuk ilmu tauhid sebenarnya. Ya. Mirip isinya, substansinya itu mirip dengan kajian-kajian kita. Hanya mereka menamakannya ilmu kalam, itu dari kalangan ulama Al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah, mereka menamakan ilmu kalam. Itu. Ya, jadi ilmu kalam bukan sekedar ilmu komunikasi gitu, bukan ya. Ilmu untuk ilmu yang yang jika dipelajari seorang maka dia akan pandai berkomunikasi, bukan pandai berbicara, pandai berdebat, bukan. Tapi ilmu kalam, ilmu akidah maksudnya kalau dalam terminologinya para ulama. Ya. Ini digunakan oleh banyak ulama. Imam Syafi'i diantaranya sering menggunakan kata-kata ini. Ya kama tafarra dzalika fi ilmi kalam, ya sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu kalam, dalam ilmu kalam. Nah, metode mutakallimin maksudnya metodenya para ulama ahli kalam, karena memang ada korelasi yang sangat erat antara kajian ya, kajian akidah itu dengan kajian usul fiqh. Ya, karena berangkat kayak dalam maqashid syariah ini kajiannya ya berangkat dari satu terma, yaitu apakah perbuatan Allah itu mu'allalah atau tidak, atau beralasan atau tidak. Ya, Allah ketika membuat atau meletakkan satu hukum syariah, apakah beralasan atau tidak? Ini ada beberapa pendapat di kalangan ya, ulama akidah dari kalangan Asy'ariyah, mereka bilang tidak beralasan. Tapi ini disebutkan mereka di dalam kajian usul fiqh. Ya. Dalam kajian al-akidah. Dalam usul fiqh mereka bilang mu'allalah. Jadi mazhab mereka ini kontradiktif di antara dua macam ilmu tadi. Mu'allalahnya itu apa maksudnya? Ya beralasan karena apa? Karena ingin merealisasi maslahat untuk manusia di dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Itu maksudnya. Nah, ada pendapat lain, pendapat yang Mu'tazilah mengatakan apa Allah ya azza wa jalla mu'allalah wujuban. Wujuban artinya wajib bagi Allah untuk berbuat sesuatu berdasar hikmah. Ya berdasar hikmah, harus ada maslahatnya. Tapi wujuban artinya seakan-akan Allah itu dipaksa harus berbuat yang lebih aslah, yang lebih banyak maslahatnya. Nah, ini juga lemah tentunya. Ya, ini mungkin ada kisahnya tapi mungkin sekarang disampaikan. Ada kisah rujuknya Imam Abil Hasan Al-Asqalani pun dari akidah Mu'tazilah karena masalah ini, masalah shalah wal aslah. Istilahnya masalah as-shalah wal aslah. Ada mazhab ketiga, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab salaf. Itu bahwa afalullah azza wa jalla mu'allalah tafaddulan. Ya, jadi perbuatan Allah itu beralasan tetapi itu semua semata karena karunia Allah azza wa jalla kepada makhluk-makhluknya. Artinya Allah ingin merealisasikan maslahat. Yang dimaksud dengan maslahat adalah ya, maslahat syariah. Artinya maslahat yang sesuai tentunya dengan ya, dengan syariat Allah. Nah, maslahat ini juga terkait dengan 5 hal yang paling mendasar. itu maslahatuddin, ya, hifzuddin, kemudian hifzu nafs, ya, hifzu al-aql, kemudian hifzu nasl dan hifz al-mal. Jadi pelestarian agama, ya, pelestarian jiwa, pelestarian akal, kemudian keturunan, kemudian yang terakhir harta. Ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya seluruh hukum syariah itu tidak ada yang keluar dari, ya, kerangka besar ini. Semuanya ingin atau semuanya dimaksudkan oleh Allah untuk merealisasi semua tujuan-tujuan tadi. Dan ada sebagian semuanya saling melengkapi. Ya. Karena nanti yang termasuk dalam hifzuddin ada pelengkap-pelengkapnya, jadi ada yang inti, ada yang primer, ada yang sekundernya, terus ada yang tertiernya, ada yang ketiga. Nah, hifzuddin contohnya, ya, ajaran tauhid, ya, seruan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Ajaran yang sangat fundamental dalam Islam. Ini tujuan untuk melestarikan agama, karena agama, ya, yang benar, yang sesuai fitrah manusia itu adalah, ya, bertauhid kepada Allah. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyabisun wa rajulan salaman li rajul, hal yastawiyani mathalan?" Ya, jadi Allah mengumpamakan satu perumpamaan. Ada seorang, ya, yang mempunyai sekutu-sekutu yang banyak yang saling berebut, ya, untuk mendapat perhatiannya, dengan seorang yang hanya secara tulus ikhlas menyerahkan seluruh, ya, dedikasinya untuk satu orang. Kira-kira mana yang lebih baik? Ya, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beragam nikmat, beragam karunia, ya, mana yang lebih tepat kira-kira? Kita sekutukan dia atau kita ikhlaskan ibadah kita, tauhid kita hanya kepadanya? Jelas bertauhid. Nah, ini hifzuddin. Di antara juga yang termasuk hifzuddin, ya, penerapan sanksi untuk orang yang murtad, keluar dari Islam. Itu sementara untuk hifzuddin. Di antaranya lagi, ya, arad 'alal mubtadi'ah, yang membantah ahli bid'ah. Membantah ahli bid'ah, mungkin di sini yang saya maksud secara proporsional. Bukan artinya setiap orang yang tidak sejalan pandangannya dengan pandangan kita langsung kita jatuh alur bidah, harus dibantah. Ya, tapi membantah alur bidah secara proporsional ini tujuannya semata-mata untuk hifzuddin, memerangi orang kafir ketika memang dituntut adanya perang. Ini juga hifzuddin, ya kan? Ya, hifzuddin. Lihat, hatta yakuna ad-dinu lillah. Ya, sehingga din itu hanya menjadi milik Allah, artinya hanya Allah lah yang diibadahi, tidak ada satupun yang lainnya. Hifzun nafs, ya, pelestarian jiwa. Allah mengharapkan bunuh diri, ya. Allah menyuruh kita makan makanan yang baik. Ini untuk melestarikan jiwa kita supaya sehat, ya, supaya bisa tekun beribadah. Kemudian hifz al-aql, Allah, ya, memerintahkan kita untuk talabul ilmu. Ya, cari ilmu ini untuk melestarikan akal. Kemudian Allah melarang untuk minum atau mengkonsumsi apapun yang membuat kita mabuk. Ya, hilangkan akal. Orang yang mabuk, akalnya hilang. Nah, ini tujuannya juga semata-mata untuk hifzul aql, hifzul nafs. Ya, melestarikan keturunan. Allah mensyariatkan zawaj, ya, nikah. Untuk yang sudah menikah boleh, yang belum menikah lebih boleh. Ini kayaknya yang depan semuanya belum menikah, kelihatannya muda-muda. Nah, Allah mendorong para sahabat, ya, lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi, ya, untuk menikah. Ya, masyara sahabat man istata minkumul ba'al ya tazawwaj. Jadi barang siapa yang sudah mampu untuk menafkahi istrinya, maka hendaknya dia menikah. Ya. Dan nafkah itu enggak sulit, Pak, sebenarnya kalau, ya, kita mau hidup sederhana. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ta'amul wahid ya fitnain." Ya, makanan satu orang itu cukup berdua. Ya, kalau bazu berdua sih sama istri bisa, ya, makan berdua. Asal harus ingat sama temannya gitu, jangan banyakkan makan. Ya, terus hifzul mal, ya, Allah mensyariatkan yang membolehkan jual beli, ya, sewa menyewa dan hukum-hukum lainnya yang terkait dengan muamalah. Nah ini tentang maslahah. Nah dari sinilah maqasid syariah berangkat tentang kajian tentang maslahah. Ya, maslahah yang dikonsepkan atau dirumuskan dalam satu pembahasan khusus di dalam usul fiqh disebut dengan al-masalih al-mursalah atau al-istislah. Ya, jadi kajian tentang maslahah yang mursalah. Maslahah yang tidak ada kesaksiannya dari dalil yang spesifik dan tidak ada ya, untuk mewajibkan atau menyunahkan, dan tidak ada dalil yang spesifik juga untuk mengharamkan. Nah, saya kasih contoh tadi tentang ujian. Ujian yang kita selenggarakan ya, di lembaga pendidikan ini bukan dari tradisi Islam. Diakui oleh sejumlah ya, ulama muslimin di hari ini bahwa itu sebenarnya kita adopsi dari orang non-muslim, dari budaya mereka, ya, dari budaya pendidikan mereka. Ya, kalau kita lihat biografi para ulama, enggak ada yang ujian gitu ya, dikasih soal-soal ujian, jawab, kemudian dikembalikan, dikumpulkan, kemudian dinilai. Setelah itu baru dianggap naik grade gitu ya. Enggak. Nah, itu diakui oleh sejumlah ulama muslimin bahwa ujian ini diadopsi sebenarnya dari budaya orang non-muslim. Tetapi ada enggak di dalam syariah dalil yang menyatakan dia tidak boleh? Ada enggak dalil yang menyatakan dia harus? Kan enggak ada, dua-duanya enggak ada. Nah, ulama melihat ya, menganalisis, meneliti di sini apakah ini bertentangan dengan syariah? Ternyata tidak bertentangan. Karena dia punya sisi-sisi positif. Ya kan? Punya sisi positif. Ya. Kalau sudah diuji kan berarti kelihatan kompetensinya. Ya, kalau cuma nyantri ngaji enggak pernah ujian. Kan enggak ketahuan siapa yang paham, siapa yang enggak paham. Ya. Nah, nanti berarti ada ujiannya, kan? Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kajian masalih al-mursalah ini. Jadi maslahah mursalah, makanya dinamakan mursalah. Mursalah itu artinya lepas. Artinya tidak diikat oleh satu dalil tertentu yang melarang, juga tidak diikat oleh satu dalil tertentu yang membolehkan atau menganjurkan. Ya. Nah, ini kalau dalam tataran teori di kalangan ulama madzhab Arba'ah yang dikenal menggunakan teori semacam ini hanya ulama Al-Malikiyah dan ulama Al-Hanabilah. Itu diterapkan oleh mereka maslahah mursalah ini. Ya, jadi kalau ada satu yang di situ kelihatan ada kemungkinan akan mewujudkan maslahah, maka ya dibolehkan. Ini dalam tataran teori. Tapi kalau dalam praktek dinyatakan oleh Imam Al-Haramain dan yang lain-lain bahwa maslahah mursalah ini digunakan oleh semua mazhab fiqih. Ya. Kalau contohnya itu kalau kita baca buku-buku tentang Al-Ahkam Sultaniyah, tentang siasat politik dalam Islam, itu kebanyakan uraian-uraian yang sampai rinci itu hanya dibasiskan pada maslahah. Karena memang ya, sistem pemerintahan yang sampai rinci banget, harus ada ini, harus ada ini, harus ada badan ini, harus ada ini, ada itu tidak dijelaskan. Ya, jadi ulama hanya membangun istihadat mereka di atas konsep maslahah. Ya, selama ini memang akan merealisasi maslahah dan tidak akan bertentangan dengan syariah, maka dibolehkan. Kemudian contoh ya, sekarang contoh dalam fikih Maliki ya, penggunaan maslahah ini ya, maslahahnya kaitannya erat dengan maqasid, jangan lupa. Contoh penggunaan maslahah dalam fikih Maliki itu adalah membolehkan dharbul muttaham, memukul seorang tersangka. Jadi ada kalau misalnya ada kasus ya, kejahatan, kemudian ada tersangkanya nih. Kan belum terbukti orang ini bersalah atau tidak, boleh nggak dipukul? Kan belum terbukti, ya nggak boleh kita menyakiti muslim, karena ya inna dima'akum ya wa amwalakum ya wa aradakum haram alaikum, ya kan, darah sesama kalian, sesama kaum muslimin, harta sesama kaum muslimin, harga diri ya sesama kaum muslim haram di antara mereka, nggak boleh. Ini dalam kasus ini ya, yang mencuri misalnya seorang muslim, ini belum terbukti, tapi ya ada kemungkinan dia yang mencuri, Nah, apalagi ketika misalnya kita mengetahui profilnya bahwa dia ini memang suka melakukan ya, tindak kejahatan, tapi bukan pencurian. Kalau pencurian udah jelas aku langsung bakal bunuh dia nih. Tapi bukan. Ya, nah ini ada korina, ada petunjuk, ya, ada indikasi bahwa mungkin ya pula memalingnya membolehkan untuk memukul. Ya, tentunya bukan pukulan yang sampai menyebabkan dia luka parah atau bahkan meninggal seperti halnya ya pengadilan jalanan. Nah, untuk kasus-kasus pencurian, penjamretan langsung diadili sampai dibakar namanya. Itu kejam kalau itu. Itu kekejaman. Enggak boleh di atas namakan syariah. Nanti ada yang bilang di mazhab Maliki boleh ini dipukul. Jangan. Ya, ini bukan ngajarin untuk mukul ya, pelaku tindak kejahatan, bukan. Nah, ini contoh. Apa alasannya? Alasan mereka ada maslahat. Maslahat agar dia mengaku ini lebih besar daripada maslahat sekedar menyakiti dia, menyakiti muslim. Nah, ini hanya sebatas contoh. Dan ini juga disepakati oleh sederet ulama, diantaranya seingat saya itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bolehkan. Dorbul Mutaham memukul seorang tersangka yang memang kesehariannya orang ini suka melakukan tindakan kejahatan, meskipun bukan tindakan yang sama gitu dengan yang terjadi saat ini. Nah, contoh lain lagi dalam fikih Maliki. Ya. Nah, di sini ada disebutkan oleh seorang dari fuqaha Al-Malikiyah yang sangat agung di masanya, itu adalah Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki ya, Al-Ma'afiri dari wilayah Andalus juga. Ya. Dan ini bukan Ibnu Arabi yang mungkin suka disebut-sebut kalau dalam kajian akidah, Ibnu Arabi tanpa al, Ibnu Arabi yaitu tokoh sufisme. Ya, tokoh imanen satu, tokoh apa? Wahdatul Wujud. Ya, tokoh sufi yang meyakini bahwa sang khalik dengan sang makhluk itu adalah satu entitas, satu kesatuan. Nah, bukan itu. Kalau ini itu disebutnya Ibnu Arabi tanpa al. Kalau yang ini Ibnu al Ibnu Arabi. Nah, sini Ibnu Arabi menyebutkan bahwa saat beliau menjabat sebagai qadhi, sebagai hakim, ya, ada sekelompok orang yang melakukan aksi kejahatan, ya, merampok, kemudian melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Ya. Kemudian beliau bertanya saat itu kepada salah seorang mufti ya di wilayahnya, apakah ini termasuk dari al-hirabah? Al-hirabah itu di Quran disebutkan di surat Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, ya. Jadi orang-orang yang memerangi Allah di jalan, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian mereka juga melakukan sejumlah tindakan-tindakan lain. Ya, jadi kaum kufar musyrikun dulu tidak hanya membunuh kaum muslimin, tapi juga merampas hartanya, ya, mengambil perempuannya. Nah, apakah ini termasuk dari hukum yang seperti itu? Ya, sang mufti mengatakan bukan. Ini katanya ini hanya termasuk apa hirobah itu, dan itu istilah hirobah hukumnya itu. Kalau kita baca buku ini, literatur ini itu ada gambaran tentang bab hirobah. Hirobahnya seperti ya perampokan dengan kekerasan, dengan pemerkosaan lah sekarang. Ya, tapi perampoknya ini punya kekuatan, artinya perampoknya ini seperti anak geng gitu kalau sekarang ya, jadi bergerombol, kemudian merampok, kemudian membunuh, memperkosa, ya seperti itu kurang lebih. Nah, si mufti yang ditanya oleh Imam Ibnu Arabi mengatakan ini bukan hirobah. Artinya mufti ini mungkin agak jumud ya, memahami konteks dari hirobah. Jadi ini bukan hirobah, karena apa? Karena hirobah innama takunu fil amwal. Karena hirobah itu hanya ketika ada perampokan, ya, perampokan saja artinya. Bukan pemerkosaan. Ya, kemudian beliau mengatakan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan karena dia meninggal. Istirja, ya. Istirja di sini diucapkan ketika ya musibah. Belum musibah ini beliau bilang. Fatwa seperti ini musibah. Karena fatwa ini adalah satu contoh fatwa yang jumhur ya, dalam memahami konteks dari khirabah. Kenapa? Alasan beliau, beliau mengatakan alam ta'alahu anna al-khirabata fil furuj afhas minha fil amwal. Karena sesungguhnya khirabah itu kalau kaitannya dengan pemaluan, artinya dengan pemerkosaan, itu tentunya jauh lebih jauh lebih nista daripada perampokan harta. Ya artinya kehormatan harta benda itu di atas harta. Nah, juga beliau mengatakan, bukankah manusia itu akan lebih ridho ya kehilangan harta daripada kehilangan harga diri istrinya? Ini kan tadi, jadi percobaan pemerkosaan ini dilakukan kepada istri seorang yang si suaminya itu dirampok, dipukul gitu ya. Sekarang bukankah si suami misalnya kalau mereka cuma ngambil hartanya dia udah ya udahlah ambil ya, tapi kalau istrinya mungkin di ya dijadikan korban perkosaan tentunya tidak akan rela. Nah di sini jadi beliau membasiskan pandangan seperti ini kemana ya, kemana sih syariah, ke tema yang lebih besar tadi, kerangka yang lebih besar, yaitu ya membahas hukum-hukum itu ya dengan cara ya membuat stratifikasi. Jadi hukum yang terkait dengan kehormatan itu lebih tinggi daripada hukum yang terkait dengan harta. Ini masuk ke hifdzun nafs yang seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan contoh dari usulul maqasid di fikih Imam Syafi'i. Ya, usul al-maqasid fi fikih Imam Syafi'i, Syafi'iyah secara umum, ya. Ulama Syafi'iyah. Jadi dalam fikih Syafi'i ada contoh, ya, sebutkan satu di sini tentang fatwa Imam Syafi'i yang membolehkan nikah tanpa ya mahar. Maksudnya maharnya itu belakangan. Jadi nikah dulu, maharnya tidak disebutkan atau maharnya itu tidak dibayar tunai. Ya, itu boleh, itu sah. Imam Syafi'i. Ya, dan juga banyak ulama lainnya. Sah. Artinya nikah dulu, nanti maharnya belakangan, boleh. Ya. Kemudian Imam Syafi'i di sini juga membasiskannya pada maslahat tadi. Maslahat ini kan dikedepankan, mahar bisa belakangan. Yang penting tetap dilunasi karena memang mahar itu menjadi hak si istri. Ya. Jadi bukan kalau nggak ada mahar itu sudah nggak pakai mahar. Ya. Maharnya dibelakangkan. Nah kalau ada maharnya kan biasa disebutkan, ya sifat maharnya itu apa maharnya. Ya. Seperangkat alat sholat dengan masjidnya, ya. Plus ada lapangan parkir yang luas. Ya. Nanti disebut lagi tunai. Ya. Jadi kan kita juga masih tradisi kita kan menikahkan dengan mazhab Syafi'i itu kan, berarti menentukan ya, maharnya ini dibayar tunai. Nah sekarang kalau memang jarang kita melihat ya, yang menikah dengan mahar seperangkat alat sholat aja dibakar belakangan, gitu. Jarang. Itu mungkin langsung yang hadir tuh langsung sedekah semua mungkin kasihan banget karena maharnya gitu kan seperangkat atau sholat aja dibayar belakangan ya. Nah ini jadi Imam Syafi'i membasiskan pandangannya ini di atas masalah nikah lebih dikedepankan ya, masalah mahar bisa belakangan selama tetap dibayar karena itu menjadi hak si istri. Mahar itu wajib ya, mahar itu wajib diserahkan kepada istri menjadi hak dia, kecuali kalau istrinya memang ya akhirnya istrinya itu istilahnya tanazul, artinya apa? Dengan sukarela ya dengan sukarela menerima nikah tanpa ada mahar itu sah karena itu menjadi hak dia. Ya, seorang yang dengan sukarela melepaskan haknya itu tidak jadi masalah. Ya, kemudian contoh lain kalau dari fikih ulama Syafi'iyah itu tadi saya sudah sebutkan sebenarnya tentang Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyah. Ya, itu banyak sekali di situ. Ya, mengangkat misalnya dewan ini, mengangkat dewan itu, mengangkat ya, lembaga-lembaga apa? Pemimpin seorang yang memimpin lembaga-lembaga tertentu yang memiliki fungsional dalam ya pengaturan roda pemerintahan. Ini kan enggak dijelaskan secara spesifik kan, dan tentunya adanya perubahan ya, dinamika kehidupan ya, ini menuntut lembaga itu lebih banyak ya. Ada gak dinas perikanan di zaman Nabi SAW? Gak ada kan? Tapi penting gak sekarang peran dinas perikanan? Penting ya, ini gak bertentangan kalau yang seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh dari aplikasi konsep maqasid syariah dalam al-fiqh al-hambali, fikih Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sini sebutkan yang pertama adalah asal hukum dari ya at-tasarruf fi milkil ghair duna iznihi, itu adalah tidak boleh. Maksudnya melakukan sesuatu, berbuat sesuatu ya, melakukan satu tindakan yang menyangkut hak kepemilikan orang lain, ini tidak dibolehkan. Ya. Seperti biasanya dicontohkan nih kalau dalam fikih, dalam ulasan tentang yang namanya bai' al-fuduli. Jadi ada istilah al-fuduli. Al-fuduli ini seorang yang bukan diangkat sebagai wakil oleh sang pemilik, misalnya ada orang punya kendaraan. Ya. Tolong dong jualin mobil anak. Ya. Jadi dia mewakilkan. Dan masalah tawkil ini sah dalam perjual belian, bahkan dalam nikah juga. Jadi ada orang mau nikah dengan calon ya, mempelai itu ada di tempat lain. Dia gak bisa ngangkat nikahnya sendiri karena dia udah sedang berada di tempat lain yang jauh. Tapi dia pengen segera nikah nih. Ya, pengen segera ya menikah dengan perempuan tersebut. Nah, minta diwakilkan. Boleh, ya, tapi saat akad disebutkan ya mempelai laki-laki yang sebenarnya, gitu kan? Bukan dia. Nanti kalau dia buat dia jadinya kan, buat wakilnya. Ya, nah ini wakil. Jadi dia memang diangkat wakil oleh si ya, pemilik hak. Nah kalau fudul ini dia bukan wakil. Jadi dia hanya teman misalnya, melihat nih temannya punya sepeda. Kayaknya udah nggak layak pakai, ini dijual aja gimana ya kan? Dijual aja gimana? Tanpa sepengetahuan si pemilik. Tapi dia bukan bermaksud menjual kemudian setelah itu memanfaatkan uang hasil penjualan, bukan. Uang hasil penjualan itu akan diberikan ke si pemilik. Nah ini yang disebut dengan ya kajian bai' al-fuduli di dalam fikih Islami. Sah atau tidak? Ya, asalnya tentunya ya, setiap orang yang memiliki hak kepemilikan terhadap barang tertentu ini tidak boleh dicampur urusannya. Ya kan? Enggak boleh antum karena niat baik, asalnya ya, asal hukumnya karena niat baik, karena jual aja nih laptopnya dia nih, ya, nanti uangnya dikembalikan, padahal dia butuh, ya kan? Mana di dalamnya mungkin banyak kata-kata yang penting lagi, udah dia jual. Nah, tapi Imam Ahmad, di sini ada Abu Hanifah, ada sebagian Malikiyah, mereka bolehkan dengan alasan, ya, atau gini, mereka membolehkan selama setelah itu sepemiliknya, setelah si pemiliknya diberitahu kemudian dia ridho, oh ya nggak apa-apa dijual ya kan, dan uang penjualannya kan diberikan ke dia itu. Jadi istilah bai' fudul itu, nah di mana Ahmad itu dibolehkan ya, selama si pemilik rela yang meridhoi dah apa sudah dijual. Atau memang kalau misalnya ada seorang yang sebenarnya itu memang ingin menjual, itu jelas lebih boleh lagi sesuai mata Ahmad. Di mata Syafi'i nggak boleh. Ya, itu tadi alasannya tadi mendasar karena apa? Ini bukan hak dia. Orang lain nggak boleh ikut campur. Itu. Ya, tapi di mata-mata yang lain dari empat mata itu tiga membolehkan. Ya, tasarruful fuduli. Ya, kalau sekarang banyak praktik yang mungkin ada orang lagi duduk ya di depan rumah, teras misalnya ada tetangganya punya warung. Ada orang datang beli, tetangganya lagi di dalam, lagi mandi. Ya udah langsung aja dia jualkan gitu kan. Itu kan bukan hak dia juga sebenarnya kan. Tapi kalau kita bandingkan, mana yang lebih aslah? Antara dia, tunggu aja dulu pak sampai orangnya keluar mandi. Dia cuma mau beli ya apa gitu kan, barang yang kecil. Dengan, ya udah sini uangnya gitu kan, dijualkan ke orang itu. Mana yang lebih aslah kira-kira? Nunggu sampai orangnya mandi, keluar, ya kan? Habis mandi belum tentu keluar lagi. Ya, mungkin habis mandi, pakai baju siap-siap, karena udah maghrib, mau masjid. Ya, lama ya, menunggu. Nah, ini lebih aslah juga. Lebih banyak maslahatnya buat si pemilik. Ya. Nah, itu contoh di fikih Hanabilah. Satu contoh. Kemudian yang terakhir ini di fikih Hanafiyah. Hanafiyah lebih terkenal malah. Lebih ya melakukan ekstensi dalam hal ini. Lebih banyak fatwa Hanafiyah itu yang dibasiskan pada maslahat. Karena Hanafiyah terkenal juga dengan satu kaidah lain ya, termasuk dari dalil-dalil yang diperselisihkan itu di antara ulama usul adalah al-istihsan. Ya, al-istihsan. Ya, jadi tadi ada maslahah mursalah, ini ada istihsan. Hanafiyah selain mengambil maslahah mursalah, mengambil juga istihsan. Dan istihsan yang di sini bukan maknanya talazzuz. Ya. Jadi kalau ada sebagian ulama menafsirkan secara keliru bahwa istihsan itu talazzuz, artinya ya merumuskan hukum berdasarkan selera. Ya. Dan Imam Syafi'i pun rahimahullah ya, ini dihikayatkan dari beliau, beliau mengatakan bahwa man istahsana faqad syara. Ya, barang siapa yang melakukan istihsan maka dia sebenarnya telah membuat syariat. Ini dihikayatkan dari beliau di kitab Imam Al-Ghazali, di saya lupa di mana letaknya persisnya, ya. Tapi tidak kita temukan kalau di kitab beliau Ar-Risalah, kitab usul fikih beliau, ya. Beliau padahal di sana punya bab tersendiri, Ibtalul Istihsan Warad ala Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani. Tapi enggak temukan kata-kata tadi. Nah, istihsan yang dimaksud fuqaha Syafi'iyah ini istihsan yang sistematik sebenarnya. Jadi mereka meyakini bahwa segala sesuatu hukum itu punya kias. Artinya punya ya, bisa dimasukkan ke dalam landasan teoretik yang lebih besar. Jadi, kias kan begitu. Ya, menganalogikan satu hukum dengan hukum lain yang serupa yang ada nasnya. Nah, hukum-hukum itu semuanya berjalan sesuai dengan kias. Jadi kias sahih itu tidak pernah bertabrakan dengan teks sebenarnya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa kias sahih itulah mizan yang diturunkan oleh Allah. Ya. Wa anzala ma'ahul ya ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Jadi Allah menurunkan kitab Al-Qur'an dan juga Allah menurunkan mizan. Ibnu Taimiyah menafsirkan bahwa maksud dari mizan tersebut adalah ya kias yang sahih. Artinya ya, bahwa tidak akan pernah terjadi ya kontradiksi antara kias dengan teks. Nah, di fikih Hanafiyah mereka melakukan yang namanya istihsan ya, atau menggunakan kaidah yang namanya istihsan. Ini lebih unik dari sekedar kias. Hukum-hukum itu berjalan sesuai dengan alur kias masing-masing. Nah, tetapi terkadang ada hukum tertentu yang sebenarnya mungkin lebih dekat kepada ya kias tertentu, tapi oleh mereka justru dipalingkan ke kias lain. Nah, ini dengan istihsan. Dengan alasan apa? Mungkin itu tadi dia lebih akan lebih merealisasi maslahat yang lebih banyak. Nah, karena menggunakan basis ya ideologi seperti ini, maka dari sinilah ulama Hanafiyah menjadi atau mazhab Hanafi itu menjadi mazhab yang paling banyak menggunakan maslahat. Saya beri contoh mungkin cepat ya. Ini sudah ditukur soalnya. Ya. Contohnya sih kalau dalam fikih Hanafiyah, contoh aja nih. Enggak, ini di sini. Di Hanafiyah tuh mereka punya istisan begini tentang membatalkan atau tentang qahqaha yang membatalkan sholat. Itu mereka sebut istihsan. Jadi qahqaha itu ketawa dalam sholat, gitu ya. Ya, ketawa. Ini ada dalilnya, datang di sejumlah hadis dan datang dari beberapa riwayat, tapi oleh ahli hadis dinyatakan semuanya lemah. Semuanya lemah, semua jalannya lemah. Kemudian mazhab jumhur ulama tidak ya menjadikan qahqaha itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat apa? Hanafiyah mengatakan membatalkan sholat dan wudu. Jumhur mengatakan dia hanya membatalkan sholat, ya kan? Karena tertawa mengeluarkan suara ini kan berarti sudah bertentangan ya dengan khusyuk yang dituntut dalam sholat kan. Nah, Hanafiyah bukan hanya mengatakan dia membatalkan sholat, tapi juga orang yang sholat itu harus wudu lagi, padahal wudunya nggak batal kan? Nah, kalau kita buka di fikih Hanafiyah itu mereka nyebutkan tuh min nawaqidul wudu al-qaqahah fi shalah. Qaqahah yang tapi yang khusus terjadi ketika sholat. Jadi dia akan membatalkan sholat plus membatalkan wudu. Ini istihsan. Karena mereka karena kalau kiasnya di sini kalau kita lihat kiasnya itu tidak setiap yang membatalkan ya sholat itu akan membatalkan wudu. Coba antum lihat. Ya, yang membatalkan sholat apa? Kalam. Ya kan? Bicara dalam sholat. Batalkan sholat kan? Batal wudu enggak? Enggak. Di antara lagi apa? Yang membatalkan sholat di mazhab ulama kebanyakan makan minum ini disepakati dengan ijma makan minum antum sambil makan minum sholat apa sambil sholat sambil makan minum jelas batal sholatnya membatalkan wudhu nggak enggak nah jadi memang hal-hal yang membatalkan wudhu ini nggak ada yang membatalkan membatalkan sholat ini nggak ada yang membatalkan wudhu kenapa Hanafiyah bisa ya memelintir hukum qaqahah itu menjadi membatalkan sholat plus wudhu itu karena istihsan ya. Plus mereka lihat karena ini didukung oleh dalil. Itu, didukung oleh dalil. Sebagian Hanafiyah mengatakan ini min al-istihsan, min ba'd al-istihsan, sebagian mengatakan ini min ba'd taqdimil athar ala al-qiyas. Nah, ini juga mereka gunakan untuk membantah. Kalau ada orang mengatakan bahwa Hanafiyah dalam mazhab yang selalu mengedepankan akal, mengedepankan rasio daripada teks, nah ini buktinya bahwa Hanafiyah ternyata lebih mengedepankan teks daripada rasio dan itu dulu yang dapat saya sampaikan kali ini karena waktunya sudah habis ya sallallahu jalla wa ala an yaj'alana min alladziina yastami'uuna al-qawl wa yattabi'uuna ahsana wa yuriyuna al-haqqa haqqan wa razaqana ittiba'a wa yuriyuna al-baathila baathilan wa yarzuqana ijtinaba wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin.